sih ya. Oh Pokemon, hai. Kembang kebun, sengdeng sawang kruto. terima kasih. 3 lagu sudah ya. Oke, ya, Mona Lisa, terima kasih banyak.